Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan madan fatwa pujangga. Ku simpan suratmu nan itu, papusaka nan sangat bermutu, walau ingat tak lagi bersuara saya, cukup sudah tandamu setia. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi, moga deh kau tak putus asa, pasti kelak kita kan berjumpa. Pastikanlah kita berjumpa.